Kemarin ada kasus waktu saya ada di Pekanbaru, di Masjid Agung. Ustaz, saya sudah berusaha Ustaz ikhtiar untuk melamar seorang akhwat. Baik, Masya Allah, kan? Sudah saya persiapkan dan akhwatnya juga sudah siap untuk menerima. Tapi ketika saya akan lamar, tiba-tiba sudah keduluan dilamar orang lain. Masya Allah. Dan akhwatnya menerima katanya. Ya. Baik. Itu tertulis demikian. Maka bagaimana Ustaz saya menyikapinya? Kan? Baik. Itu tidak mudah. Sudah berusaha, ikhtiar, sinyalnya sudah kuat. Tiba-tiba ketika akan masuk, keduluan oleh orang lain. Baik kan? Nah itu wasamarat. Ada ujian juga. Saya katakan Quran surah 24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sebelumnya al-khabithatu lil-khabithin. Wal-khabithuna lil-khabithat. Yang baik ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik ketemu yang kurang baik lagi. Kamu menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lebih baik buat engkau. Karena di tulisan terakhirnya, saya ingin kembali menghafal Quran Ustaz. Sudah sekian juz saya hafalkan. Saya ingin sempurnakan sampai 30 juz. Maka saya sampaikan berita baiknya. Barangkali yang Allah sedang siapkan untuk Anda adalah jodoh yang bisa menguatkan hafalan Anda dan menjaga Quran Anda sampai dengan kembali kepada Allah. Itu ada di Quran surah kedua ayat 216. Paling kiri sebelah atas. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti, itu yang terbaik.